Baik. Yang telah disepakati oleh para ulama jelas, ya, seperti menonton sesuatu yang diharamkan, aurat wanita, apalagi sampai perzinahan, lagu-lagu, musik, ini jelas diharamkan, ya, disepakati oleh seluruh ulama. Adapun secara keseluruhannya, ya, sebagian ulama melarang, ya, seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau melarang menonton televisi secara keseluruhan, dalam artian menonton atau menayangkan gambar-gambar bernyawa. Kalau selain gambar bernyawa, tidak mengapa insyaallah. Seperti ada televisi di Makkah dan Madinah, di televisi tidak ada gambar. Ada stasiun televisi swasta, tidak ada gambarnya, suara Al-Quran atau ceramah masyayikh, itu saja. Baik, Allah alam. Apa yang harus dilakukan ketika ta'ziyah? Ya. Ketika ta'ziyah disunahkan untuk membuat makanan untuk diberikan kepada orang yang sedang berduka. Bukan kita ikut makan atau kita datang tidak membawa apa-apa lalu ikut makan di situ. Tidak mengapa juga kalau datang sekedar menghibur, ya, tanpa membawa apa-apa. Kalau memang kita tidak memiliki apapun, namun tidak boleh kumpul-kumpul makan-makan, ya, di rumah orang yang ditinggal mati keluarganya. Nabi SAW bersabda, "Isna'u li'ali Ja'farin ta'aman, faqad atahum amrun yashgaluhum." Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ketika meninggal Ja'far, buatlah bagi keluarga Ja'far makanan. Sesungguhnya telah datang kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Ini sunnah. Ini yang disunnahkan. Kita buat makanan, antarkan kepada orang yang berduka. Ini di samping sebagai bentuk hiburan kepada mereka dan juga sebagai bantuan kepada mereka, karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Walaupun mungkin bukan orang miskin, tapi karena ada kematian, sibuk yang mengurus kematian, tidak sempat masak. Demikian pula mendoakan mereka dan menasihati agar bersabar. Ini yang dilakukan ketika takziah. Baik. Apakah ada solat sedekah dan bagaimana tata caranya? Anda tidak tahu dalilnya. Kalau ada solat sedekah, ada yang tahu? Ada enggak? Ketika orang? Oh, baik. Kalau yang dimaksud bersedekah kepada orang yang luput dari jamaah, luput dari jamaah, lalu dia sholat sendiri, lalu orang yang sudah sholat berjamaah ini sholat bersamanya untuk menemani, ya, agar dia mendapatkan pahala sholat jamaah. Seperti ini tidak mengapa insyaallah ta'ala, ya, berdasarkan dalil yang sahih, ada hadis yang sahih tentang bolehnya menemani orang yang tidak mendapati sholat jamaah, ya, padahal orang yang menemani ini sudah sholat berjamaah. Walaupun yang dikhilafkan oleh para ulama, di antara yang membolehkan adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Iya. Ketika masuk musalla dan didapati sekelompok wanita sedang sholat, padahal belum ada yang adzan, apa yang dikerjakan? Kalau sudah masuk waktu dan memang muadzinnya tidak ada, tidak mengapa sholat. Tidak mengapa sholat. Kalau belum masuk waktu, tentunya tidak boleh. Atau muazinnya sebenarnya ada, cuma terlambat sedikit, mungkin bisa sholat sunnah dulu. Baik. Apakah sah anak kecil adzan dan iqamah? Anak kecil adzan dan iqamah, kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum balik, dalam keadaan tidak ada orang dewasa, orang yang balik, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan tentang kisah Amr bin Salamah al-Jurmi. Amr bin Salamah al-Jurmi, ketika beliau berumur 6 tahun, itu pernah mengimami kaumnya. Karena Nabi SAW berpesan kepada kaumnya ini, hendaklah yang menjadi imam kalian orang yang paling hafal Al-Quran. Paling hafal Al-Quran, paling banyak hafalan Qurannya. Ternyata anak kecil 6 tahun ini, dia yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Maka beliau yang diangkat menjadi imam, Amr bin Salamah al-Jurmi. Dari hadis ini ulama mengatakan, kalau saja imam dia boleh, tentunya yang lebih ringan daripada itu, seperti azan dan iqamah, lebih boleh lagi. Allahu alam. Anda minta bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Sebutkan dalam sifat salat Nabi, Syekh Al-Albani menyebutkan hadis bacaan duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini di antara doa. Atau Allahummanya diganti dengan Rabbi. Rabbi ighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini satu lafaz. Lafaz yang lain boleh. Lafaz yang singkat, Rabbi ighfirli. Itu saja. Kadang-kadang dibaca yang pertama, kadang-kadang dibaca yang kedua. Rabbi ighfirli.